Bagaimana bila seseorang hendak pergi atau safar pada siang hari Jumat, dia pergi pada pukul 2 siang, apakah dia mengikuti sholat duhur? Lalu bagaimana menjamak dengan sholat asar? Apakah ia tidak perlu mengikuti sholat Jumat lalu menjamak duhur asar? Nah, kalau dia belum melakukan safar, maka harus melaksanakan sholat Jumat. Dan ulama mengingatkan, bahkan sekian banyak ulama mengingatkan bahwa sholat Jumat tidak boleh dijamak. Sebagian mereka sangat keras dan mengingatkan tidak boleh melakukan hal tersebut. Sholat yang boleh dijamak adalah sholat duhur dengan sholat asar. Nabi SAW tidak pernah sama sekali menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kemudian Syekh Al-Fauzan dan yang lainnya sangat keras dalam mengingatkan hal ini. Tidak boleh menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Sehingga dia harus sholat Jumat, kemudian nanti di perjalanan, kalau semisalnya kendaraan yang dia tumpangi transit di sebuah tempat, maka itu bisa dimanfaatkan untuk melaksanakan sholat asar. Tetap melakukan sholat asar pada waktunya. Tidak boleh dijamak. Nah,